Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.